Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ikhtilaful ulama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faidatun. Amma miqdarus safar alladhi yubahu fihi al-fitr wa qasr as-salah faqad ikhtalafa al-ulama fi tahdidih. Adapun ukurannya, safar yang dibolehkan padanya untuk berbuka dan dibolehkan untuk mengqasr salat dan menjamak salat, faqad ikhtalafa, telah diperselisihkan oleh para ulama fi tahdidihi, dalam batasan-batasannya. Wa sahih annahu la yuqayyid bi hadhihi at-tahdidat allati dzakaruha li'annahu lam yarid fihi syai'un 'an asy-syari'. Yang benar adalah tidak terikat dengan batasan-batasan apapun yang mereka sebutkan. Li'annahu lam yarid, karena tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan hal itu dari syariat. Fal musyarri' atlaqa as-safar fanutliquhu kama atlaqahu. Yang membuat syariat membiarkan safar secara mutlak, maka kita pun nutliquhu, maka kita pun memutlakkan safar tersebut. Pokoknya yang namanya safar sudah boleh berbuka dan sudah boleh. Nah, berarti kembalinya kemana? Ke definisi safar. Tapi apa definisinya safar? Hah? Asal keluar rumah safar? Gak mesti. Disebut safar kalau sudah keluar kota. Disebutkan tadi tahdidat yang ternyata lam yarid. Padahal para ulama menyebutkan ada sekian farsakh, sekian farsakh, sekian farsakh. Ternyata hadis-hadisnya tidak menyebutkan batasan. Hanya menyebutkan Rasulullah SAW pernah safar sekian farsah, beliau menjamak dan mengqasar. Rasulullah SAW pernah safar sekian farsah, beliau menjamak dan mengqasar. Maka dikumpulkan angka-angka tadi atau jarak-jarak tadi, kemudian dipersisikan mungkin ini, mungkin ini. Mereka ambil yang paling dekat atau yang paling pendek. Berapa farsah? Ternyata ada yang lebih pendek lagi. Rasulullah SAW menjamak dalam keadaan genteng-genteng Madinah masih terlihat. Bagaimana? Sehingga barakallahu fikum, kalau keluar kota baru dikatakan safar. Kemudian ditanya lagi, keluar kota itu mana? Ini kota, ada rumah-rumah banyak. Biasanya setelah rumah terakhir semakin jarang. Hah? Setelah itu kosong. Ada ya begini-begini. Apa itu? Hah? Padang pasir. Atau kalau di tempat kalian sawah. Sahih? Sawah semua. Sudah, itu keluar kota itu. Dulu. Sekarang sudah mulai nempel antara kota dengan kota, masya Allah. Baik, maka para ulama mendefinisikan safar kalau sudah keluar kota dan sudah keluar dari rumah terakhir dengan niat untuk ke kota lain. Mengapa saya katakan dengan niat untuk ke kota lain? Karena ada yang tinggalnya di sini, terus dia ke sini ngambil apa? Panen atau ngambil buah, balik lagi. Safar bukan? Mengapa enggak dikatakan safar? Dia keluar kota. Apalagi di Tangerang. Saya duduk di sini di rumah sahib. Itu kota Tangerang, kota Jakarta masih. Set itu jembatan itu. Ya, kelihatan seberangnya itu udah Tangerang. Kalau saya beli beras ke sana itu safar bukan? Saya ke Tangerang. Tapi hanya menyeberangi sungai saja. Dia bilang bukan safar. Katanya safar keluar kota. Safar itu keluar kota untuk ke kota lain. Kamu dari situ balik lagi. Dan itu bukan untuk ke kota lain. Enggak ada niat untuk meninggalkan kotanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Ila yarji ila madha? Ila al-urf. Kembali kepada pemahaman umum masyarakat. Kalau engkau berangkat tidak bawa apapun jalan kaki, nyebrang ke situ, keluar kota yang ada tulisan Cirebon coret. Iya kan? Kalau keluar kota kan ada Cirebon dicoret. Ke sana, jalan kaki pulang lagi. Semua orang gak ada yang berkata kamu safar. Iya kan? Gak ada tanda-tandanya. Orang safar itu bawa bekal, bawa tas, bawa pakaian ganti, bawa apa. Karena dia akan melaksanakan perjalanan. Itu juga urf masyarakat. Kalau engkau santai-santai saja dari sini ke Pleret, kan di luar kota Ustaz. Dalam keadaan engkau tidak ada persiapan safar sama sekali. Maka itu juga urf mengatakan itu bukan safar. Berbeda kalau sudah lebih dari itu, kamu bawa bekal, bawa nasi, bawa apa segala macam ke telaga apa namanya kemarin? Akhirah. Nah, ya berarti keluar kota, karena sudah terlihat perbedaannya. Fayarji ila madha? Ila urfis safar. Fal musyarri' atlaqa safar fanutliquhu kama atlaqahu. Idan ar-rajih min at-tahdidat annahu 'adamu at-tahdid. Yang paling rajih dari batasan-batasan adalah tidak adanya batasan. Sebagaimana ketika ditanyakan apa dalilnya bahwa ini bid'ah? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Iya kan? Kalau ini disebut bid'ah kapan? Kalau enggak ada dalil. Kalau ada orang tanya bid'ah, apa dalilnya kalau ini bid'ah? Daliluhu ada bu dalil. Dalilnya karena enggak ada dalil maka dia bid'ah. Ini juga sama. Tahdidat yang rajih adalah tidak adanya tahdid. Bahwasanya kembali kepada aslus safar yarji ila urfis safar wallahu taala alam. Fama udda safaran, apa yang dianggap safar urfan, ubiha fihi ar-rukhas as-safariyah, maka dibolehkan baginya semua rukhsah-rukhsah safar. Wa taqaddama bi absat min hadha fi salati ahli al-a'dhar, dan telah lewat lebih rinci dari ini nanti pada salat ahli al-a'dhar akan dirincikan makna safar tadi insyaallah taala. Al-hadith al-khamis, hadith yang al-khamis wa thamanun ba'da al-mi'ah, hadith yang ke-185. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah s.a.w. fi safarin fa minna as-sa'imu wa minna al-muftir qala fa nazalna manzilan fi yawmin harrin wa aktharuna dhillan sahibul kisa wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi qala fa saqata as-sawmu wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyata wa saqaw ar-rukkaba fa qala rasulullah sallam dhahaba al-muftiruna al-yawma bil-ajr bil-ajr. Tayyib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallam fi safarin, kami bersama Rasulullah SAW dalam safar. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Qala fa nazalna manzilan fi yaumin ha, maka kami pun singgah di satu tempat persinggahan, maksudnya singgah di satu tempat fi yaumin harin, di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa, yang paling banyak dapat naungan dari matahari adalah pemilik kain yang besar. Pasang kainnya, enak dia, terlindung dari panas matahari. Wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi, yang tidak punya kisa, mereka menghalangi panasnya matahari dengan tangannya. Baik. Qala fa saqata as-sawmu wa qama al-muftirun. Maka ketika itu gugurlah puasa dan bangkitlah orang-orang yang berbuka puasa, fadharabul abniyah, mereka mulai membangun kemah-kemah dengan semangat. Mengapa? Enggak puasa. Sehingga tidak haus, tidak lapar, masya Allah, semangat. Mereka yang bikin kemahnya, mereka yang sakur ruka, mereka yang memberi makan kuda-kuda dan unta-unta mereka, mereka yang bekerja. Akhirnya Nabi bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Hari ini orang-orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala. Mengapa? Karena mereka yang bekerja. Mereka yang bangun kemah-kemahnya, mereka yang memberi makan kuda-kudanya, mereka yang mengurusi ternak-ternaknya, ila akhirnya. Sedangkan yang puasa dalam keadaan lemah ketika itu, karena sangat panasnya. Sehingga Nabi menyatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka hari ini mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Ini kita baca saja hadisnya, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, bidzillahi ta'ala.